Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azzakumullah, di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah nikmatuz zawaj, dan dijadikannya kita berpasang-pasangan, kemudian diatur oleh syariat dengan aturan-aturan berupa hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Apabila hal tersebut kemudian masing-masing pasangan menjaga kewajibannya terhadap pasangannya, tidak menuntut melebihi daripada haknya, maka akan tercipta apa yang menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, as-sakinah, al-mawaddah, war-rahmah. Ikhwati fillah azzakumullah, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah pelajari tentang hak-hak para suami terhadap istrinya. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hak-hak istri terhadap suami-suami mereka. Yang perlu diketahui yang pertama, sebelum kita membahas tentang masalah hak-hak tersebut, bahwasannya wanita itu sangat dominan dengan perasaan. Diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai botol kaca yang mudah pecah. Maka lelaki yang memahami akan keadaan para wanita, dia akan mampu untuk berusaha menjaga daripada botol-botol kaca tersebut, yakni hati-hati mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan rifqan bil qawarir, berhati-hatilah kalian, berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Al qawarir jamak daripada qarurah, ini botol-botol kaca. Hati mereka diibaratkan oleh Rasulullah SAW sebagai botol kaca, sehingga dengan ini sepantasnya bagi kita, bagi para suami, untuk menjaga botol-botol kaca tersebut, menjaga perasaan-perasaan mereka dengan sebaik-baiknya, supaya dengan itu akan semakin tercipta as-sakinah, semakin dalam al-mawaddah dan semakin erat kasih sayang di antara suami istri tersebut. Ikhwati fillah azzakumullah, apabila seseorang dia membayar seorang pembantu, pembantu rumah tangga yang mengurusi beberapa daripada urusan-urusan terkait dengan rumah tangganya, semisal bersih-bersih rumah, memasak, mencucikan baju, ngomong anak, dan yang semisalnya, al-muhim, menyiapkan pakai, menyiapkan apa, makan dan sebagainya, masak. Tentunya dia akan mendapatkan balasan dengan kebaikan. Dia akan menerima daripada upah, padahal dia bukan siapa-siapa, orang lain. Lantas bagaimana kiranya dengan seorang istri, ya, yang setiap saat, setiap waktu, setiap hari dibutuhkan oleh suami. Tidak hanya sekedar apa yang dilakukan oleh seorang pembantu rumah tangga, itu semua dilakukannya, iya, dan hal-hal yang lainnya yang tidak mungkin untuk bisa ditunaikan oleh selain daripada istri. Maka tentu hal tersebut membawa kepada konsekuensi al-ihsan, tuntutan al-ihsan yang lebih sempurna, lebih baik. Dan seseorang di saat kemudian dia mendapatkan pendamping istri yang salihah, yang mengetahui tentang kewajiban-kewajiban dia terhadap suaminya, melakukan sesuai dengan kadar kemampuannya, pantas untuk kemudian seorang suami pandai untuk mensyukuri apa yang dilakukan oleh istrinya sebelum dia tentunya menuntut lebih daripada hak-haknya. Apa yang telah diusahakan oleh sang istri sepantasnya untuk kemudian diberikan semacam bukan kemudian itu suatu yang harus, ya, dalam artian rasa syukur, walaupun sang istri pun melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala tentunya, kan, tetapi sepantasnya untuk yang demikian dilakukan. La yaskurullah man la yaskurin nas, tidaklah bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Kemudian istri yang salihah itu merupakan sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Maka sepantasnya untuk dia menjaga nikmat tersebut dan memeliharanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah lipat gandakan nikmatnya. Kemudian ini belum berbicara tentang masalah hukuk, ya, masih sekedar mukadimah begitu sebelum kita masuk kepada hak-hak para istri. Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kepada kita agar kita memenuhi daripada perjanjian. Secara umum Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah janji-janji kalian, penuhi janji-janji kalian. Dan pernikahan merupakan sekuat-kuatnya ikatan perjanjian. Karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebut pernikahan sebagai mitsaqan ghalidho, perjanjian yang kokoh, yang kuat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidho, dan mereka para istri telah mengambil dari kalian ikatan perjanjian yang kokoh, yang kuat. Maka di antara tuntutan untuk menunaikan daripada perjanjian pernikahan adalah dengan menunaikan hak-hak pasangannya. Sehingga sepantasnya bagi setiap orang yang hendak atau apalagi telah melangkah pada pernikahan, dia memahami, mengetahui, ya, detail-detail daripada hak-hak pasangannya. Serta berusaha sekuat tenaga menunaikan daripada hak-hak tersebut. Itu semua jika dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka kecintaan dia kepada istri merupakan kecintaan ibadah, sebagaimana sebaliknya. Karena semuanya dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Al-mahabbatu fillah, mahabbah karena Allah, cinta karena Allah. Bukan semata al-mahabbah at-tabi'iyah. Walaupun mahabbah tabi'iyah yaitu sesuatu yang wajar dan itu sah-sah saja, tetapi nilainya mubah. Boleh. Apa ada pahalanya? Tidak ada. Seseorang mencintai istrinya, kenapa? Karena parasnya cantik. Ya semata itu saja. Boleh, boleh. Tetapi di saat seseorang mencintai istrinya karena Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini merupakan sir, rahasia. Kenapa az-zawaj, pernikahan disebut ibadah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan itu sendiri, kalau niat seseorang hanya sekedar melampiaskan sesuatu kepada yang halal, ya tentu itu ibadah ya, karena niatnya supaya terjaga daripada dosa. Lebih daripada itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan dzurriyah salihah dan seterusnya, mengharapkan daripada amal jariyah, menginginkan untuk bisa memberikan nafkah wajibah. Yani menginginkan ibadah-ibadah yang besar dari pernikahannya. Itu akan membawa kepada nilai yang jauh lebih utama dari sekedar yang pertama. Apalagi hanya sekedar menikah ya karena sama-sama suka. Nah, ini mubah saja. Bukan orientasi agama. Bukan karena perintah Allah Azza wa Jalla. Sama-sama suka begitu saja. Dia Muslim, pasangannya muslimah, sama-sama suka, nikahlah mereka berdua, ya boleh-boleh saja, sah dan tidak dosa. Sehingga ikhwati fillah azakumullah, sekali lagi terkait dengan masalah ini, pernah juga disampaikan di sini agar benar-benar menjaga hak masing-masing pasangan. Dan untuk berusaha merelakan sebagian daripada hak-haknya demi kemaslahatan bersama. Kalaupun melihat pada pasangannya kekurangan-kekurangan, sepantasnya untuk kemudian melihat sekian banyak kelebihan-kelebihannya. Sekali lagi ini adalah mukaddimah sebelum kita menginjak kepada al-huquq az-zawjiyah terkait dengan حقوق الزوجة على زوجها. Jangan sampai kemudian membiarkan atau membuka peluang bagi syaitan untuk merusak hubungan suami istri. Karena perkara yang paling dan sangat-sangat diinginkan oleh syaitan di antaranya adalah untuk memisahkan antara suami istri. Itu perkara yang sangat-sangat ditarget oleh syaitan. Di dalam Sahih Muslim dari hadis Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblis yad'u 'arsyahu 'alal ma'." Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. "Tsumma yab'atsu sarayahu." Kemudian dia mengutus bala tentaranya. "Fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan." Maka dari kalangan syaitan yang paling dekat kedudukannya dengan iblis, itulah yang paling besar malapetakanya, ujiannya. "Yaji'u ahaduhum fayaqul." Salah satu daripada syaitan-syaitan yang telah dikerahkan tadi datang kemudian lapor kepada iblis. Dia menyatakan, "Fa'altu kadza wa kadza, aku telah melakukan ini itu Fayaqul, maka iblis menyatakan, "Ma sona'ta syai'a, kamu belum berbuat apa-apa." "Tsumma yaji ahaduhum fayaqul," kemudian datang lagi yang lain mengucapkan, "Ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'ati." Tidaklah aku tinggalkan dia melainkan aku telah membuat dia bercerai dengan istrinya. Ya, ini aku pisahkan antara dia dengan istrinya. "Qal fayudnihi minhu wa yaqul ni'ma anta." Rasul menyatakan, maka iblis mendekatkan setan tadi itu, ya, yang telah diutus tadi, dikerahkan untuk menggoda Bani Adam. Kemudian setelah didekatkan, dikatakan, "Ini orang yang terbaik adalah kamu." Ikhwati fillah azzakumullah. Sehingga ya, kalau kita mengetahui bahwasannya ini merupakan target daripada iblis untuk memisahkan antara seseorang dengan pasangannya, istri dengan suaminya, suami dengan istrinya, maka jangan sekali-kali mengikuti langkah-langkah syaitan. Jangan untuk kemudian memperturutkan kesenangan syaitan. Usahakan untuk sekuat tenaga dicari cara agar tetap bisa cipta keharmonisan dalam rumah tangga. Ikhwati fillah azzakumullah. Kita masuk kepada hak-hak istri atas suami. Yang pertama adalah agar menggaulinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Menggauli istri dengan cara yang baik. Artinya membangun rumah tangganya, ya, hidup berdampingan dengan istrinya dengan sebaik mungkin, dengan seharmonis mungkin. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa'ashiruhunna bil ma'ruf." Dan pergaulilah mereka dengan cara yang ma'ruf. Mendampinginya secara baik. Menjaga daripada segala perkara yang akan menyakiti sang istri, baik secara fisik ataupun secara psikis. berusaha sekuat tenaga untuk jangan sampai menyakiti perasaan sang istri, apalagi juga ya menyakiti fisiknya. Dan sebaik-baik teladan dalam perkara ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Rasul menyatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang terbaik berlaku kepada istrinya, dan aku adalah sebaik-baik kalian terhadap keluargaku, ini terhadap istri-istriku. Ikhwati billah azzakumullah, ayat ini wa'ashiruhunna bil ma'ruf, meskipun begitu sangat ringkas, akan tetapi terkandung padanya dan terkumpul padanya seluruh perkara kebaikan dalam urusan rumah tangga. Tertuntut seorang suami dengan kalimat ini wa'ashiruhunna bil ma'ruf, untuk dia senantiasa bermuka manis di hadapan istrinya, tidak kemudian merendahkannya, melecehkannya, apalagi mencelanya, tidak pula mengungkit-ungkit pemberian kepada istrinya. Dan segala perkara yang hal tersebut akan menyakiti perasaannya. Kenapa? Karena itu semua berarti bukan mu'asyarah bil ma'ruf. Segala perkara yang akan membawa kepada tersakitinya istri, berarti kita telah melanggar ayat ini. Seorang suami yang melakukan sesuatu yang dengan itu sang istri tersakiti, berarti dia telah melanggar ayat ini. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Terlepas daripada di saat sang istri melakukan usus, ini sudah ada hukumnya sendiri dan sudah dibahas. Kita berbicara terkait dengan hak-hak istri di saat istri memang tidak melakukan sesuatu yang membawa kepada ahkam-ahkam tertentu, hukum-hukum yang lain. Istri yang berusaha sekuat tenaga untuk melakukan apa yang menjadi kewajibannya, maka timbal baliknya adalah suami menunaikan hak-hak sang istri. Dan apabila hal tersebut dijaga oleh masing-masing pasangan, maka akan tercipta sekali lagi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Para istri, ini dalam kacamata Islam ya, mereka diambil oleh seseorang dari rumah keluarganya, kemudian ditaruh di rumahnya. Ya, setelah itu dia tidak boleh keluar daripada rumah kecuali seizin suaminya. Kan begitu. Sekali lagi dalam pandangan Islam, meskipun hal tersebut ya banyak dari kalangan muslimin yang meninggalkannya, tapi asalnya demikian. Tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin daripada suaminya. Dia mahbus, dia mahbusah, tertahan di dalam rumah suaminya. Sekedar untuk keluar saja harus izin. Sehingga dia tidak mungkin untuk kemudian mencari nafkah dan sebagainya. Maka keadilan Allah Subhanahu wa taala menjadikan nafkah itu kewajiban bagi para pria. Sedangkan para istri kondisinya seolah-olah tawanan ya di dalam rumah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan demikian. Istausu bin nisa'i khairan fa innahunna awanun indakum. Berwasiatlah terhadap para istri kalian dengan baik, terkait dengan para wanita, para istri. Perlakukan mereka dengan sebaik-baiknya. Karena mereka itu awan. Mereka adalah awanun indakum. Tawanan di sisi kalian. Sehingga sekali lagi betul-betul tertuntut untuk setiap suami berlaku lemah lembut terhadap para istri. Mereka adalah qawarir, Mereka adalah gelas-gelas kaca yang mudah retak dan mudah patah, mudah pecah. Dijaga perasaan mereka, dijaga hati mereka. Dan sebaik-baik orang mukmin adalah yang paling sempurna akhlaknya, yang paling baik budi pekertinya terkait dengan keluarganya, terkhusus terhadap istrinya. Rasul menyatakan, man yuhram ar-rifqu yuhram al-khairu kulluh. Siapa yang terhalang daripada rifq, ya ini lemah lembut, terhalang daripada karakter ini, sifat ini, tidak memiliki kelemah lembutan, berarti dia telah terhalang dari segala kebaikan. Ya, walaupun kelemah lembutan itu katakanlah tasonno ya, terhadap istri labas. Tasonno itu artinya dibuat-buat, berusaha untuk menampakkan kelemah lembutan. Kalaupun memang asalnya pribadi dia itu adalah kasar, maka tampakkan kelemah lembutan tersebut, diusahakan. Di saat kemudian terbiasa dengan kelemah lembutan, maka itu akan menjadi sifat dan karakter. Dan itu bukan kelemahan. Kelemah lembutan itu bukan kelemahan. Beda. Lemah lembut dengan lemah, beda. Ini lemah lembut, mulia. Ini lemah, tercela. Kelemah lembutan adalah sesuatu yang dituntut di dalam Islam, dalam segala hal, terkhusus terkait dengan masalah kita ini. Pada saat memang dibutuhkan ketegasan, nah itu orang yang hakim, orang yang bijaksana, ya, dia senantiasa lemah lembut. Tetapi di saat memang pada maqam tertentu, kedudukan tertentu dan keadaan tertentu menuntut untuk tegas, dia tegas. Ya, dia keras, tegas. Dan itu yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling romantis terhadap istri-istri beliau. Tetapi di saat ada sesuatu yang tampak bahwa itu merupakan pelanggaran terhadap syariat Allah, beliau akan berlaku tegas. Telah lewat pembahasannya di dalam kitab Adabuz Zifaf yang telah kita pelajari. Rasulullah SAW di saat masuk rumah Aisyah, beliau berubah wajahnya. Kenapa? Karena ada gambar. Ikhwati billah azzakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Sesempurna-sempurnanya orang-orang yang beriman, keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya, perangainya, budi pekertinya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik dalam bermuamalah dengan istrinya, dalam bergaul dengan istrinya. Dan kaum wanita itu mereka memiliki satu karakter yang menjadi karakter dasar mereka, yang hal itu disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka ini pasti ada padanya kebengkokan. Kalau dibiarkan maka mereka akan tetap bengkok. Tetapi kalau dipaksakan untuk lurus, maka akan patah. Kalau dibiarkan tidak pernah dinasihati, tidak pernah dididik, tidak pernah diarahkan, tidak pernah diingatkan, tidak pernah diisi, maka ya mereka akan selalu bengkok, karena memang itu asalnya. Akan tetapi kalau dipaksakan, ya, ditekuk-tekuk, maka akan patah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhila. A'wad syai fi dhila a'la fa in dhahabta tuqim kasarta wa in tarakta lam yajal a'wad. Fastausu bin nisa'i khaira. Senantiasa terus menerus kalian untuk menasihati istri-istri kalian dengan baik. Istausu bin nisa'i khairan, terus didik, arahkan, nasihati, ya. Jangan jemu, jangan bosan. Masih lagi. Sudah kemarin dinasihati, sekarang terjadi lagi. Sabar dengan lemah lembut. Terus dinasihati pelan, pelan, pelan. Sampai kemudian bisa menjadi lurus. Ibarat menegakkan atau meluruskan tulang yang bengkok, ya. Harus dengan pelan-pelan. Karena mereka tercipta dari dila, tulang rusuk yang bengkok. Bagian yang paling bengkoknya adalah bagian yang paling atasnya. Sebagian ulama memberikan sarah, ya, kalimat ini, ya, bahwa yang paling bengkok itu paling atasnya itu maksudnya adalah afwan, bagian mulutnya. Ya, ini para wanita biasanya mereka kurang bisa menjaga lisan. Kurang bisa menjaga lisan-lisan mereka. Maka perkara yang paling harus disabari adalah perkara lisan mereka ini. Tetapi kalau dibiarkan, ya memang akan seperti itu terus. Fa'in dahabta tuqimu kasarta. Kalau kamu paksakan untuk kamu luruskan, kamu akan mematahkannya. Dan makna daripada patahnya di sini adalah al-firqah. Akan terjadi perpecahan, apa perceraian, perpisahan. Wa'in tarok tahu lam yazal awad. Tetapi kalau kamu biarkan, ya tetap, apa tetap akan terus awad, akan terus bengkok. Fastau subin nisa ya khairah. Maka terus meneruslah untuk berikan nasihat-nasihat kebaikan kepada para istri. Qatibillah azzaakumullah. Terkait dengan mu'asyarah bil ma'ruf ini, wa'asyiruhunna bil ma'ruf, terkait dengan ayat ini penjabarannya akan sangat panjang. Karena bentuk-bentuk daripada mu'asyarah bil ma'ruf sangat banyak. Bentuk-bentuknya, gambarannya, contoh-contohnya akan sangat banyak sekali. Akan tetapi tentunya kita akan menyebutkan di sini beberapa contoh di antaranya, ya. Dan tidak mengapa kalaupun kita agak berpanjang lebar untuk memberikan contoh, karena memang kasus-kasus seperti ini dibutuhkan di dalam rumah tangga. Perkara yang pertama di antara bentuk mu'asyarah bil ma'ruf, sekali lagi ini merupakan penjabaran daripada ayat yang tadi telah dibacakan, wa'asyiruna bil ma'ruf. Kalimat yang ringkas tapi sangat luas. Penjabarannya sangat panjang ini, kalimat ini. Wa'asyiruhunna bil ma'ruf. Allah kumpulkan seluruh daripada hak-hak, ya, pasangan kita, para istri, hanya dengan satu kalimat ini. Wa'asyiruhunna bil ma'ruf. Wa'asyiruhunna bil ma'ruf maknanya apa? Kita harus senantiasa, ya, menjaga penampilan kita dari sisi raut muka kita, wajah kita, senantiasa berseri-seri di hadapan istri. Demikian pula dalam berucap, bertutur kata, ya. Pilih kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang menyejukkan, kalimat-kalimat yang akan membawa kepada kedalaman kecintaan istri kepada suaminya. Ini kemarin sudah kita bahas di saat membahas tentang hak-hak para suami, ya kan. Istri tertuntut untuk ini, ternyata ini juga suami juga begitu. Karena kalimat wa'asruhunna bil ma'ruf ini termasuk daripadanya, makna apa istilahnya, ini adalah hukum mustarokah, hak-hak yang bersifat mustarokah. Suami istri semuanya tertuntut untuk hal tersebut. Ikhwati billah azzaakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Muslim. Hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim. Rasul menyatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhak bi wajhin talqin. Jangan engkau remehkan perkara yang ma'ruf sedikit pun, walaupun hal itu hanya sekedar engkau berjumpa saudaramu dengan raut muka yang berseri, wajah yang sumringah. Ini kaitannya dengan apa? Dengan sesama muslim, orang yang tentunya bukan siapa-siapa kamu, bukan siapa-siapa kita, ya kan? Orang lain. Itu kita dituntut, kalau dia sesama muslim walaupun bukan siapa-siapa dalam artian tidak ada kaitannya dengan nasab kita misalnya, bukan saudara dalam artian keluarga kita, family kita, kita bertemu dengan seorang muslim, maka kita ya tampakkan wajah yang berseri, wajah sumringah, menunjukkan akan kesukaan dan kecintaan kita kepada saudara kita. Itu merupakan perkara yang ma'ruf, yang Rasulullah SAW menyatakan jangan engkau remehkan hal tersebut. Artinya itu adalah suatu ibadah. Lantas bagaimana kiranya dengan istri-istri kita, orang yang senantiasa berada di samping kita? Kira-kira seperti apa besar pahalanya kalau terhadap orang yang sekali lagi bukan siapa-siapa, semata-mata hanya karena dia seorang muslim itu saja, itu merupakan perkara yang besar. Jangan diremehkan, kata Rasul. Lebih-lebih lagi kepada istri kita, orang yang paling dekat dan paling besar di antara orang-orang yang paling besar haknya terhadap kita. Jangan justru sebaliknya. Dia dikenal sebagai seorang yang masya Allah sumeh. Tahu enggak sumeh? Apa sumeh? Suka mehnya apa? Suka sumeh. Suka mesem sumeh. Nah, murah senyum terhadap orang lain, ya. Luar biasa kalau di luar sana. Ma'ruf sebagai orang yang murah senyum. Akan tetapi di rumah dengan keluarganya sendiri, terkhusus dengan istrinya, ya, dia begitu sangat mudah untuk marah. Sumbu pendek, sedikit-sedikit muntap. Padahal kalau dengan teman-temannya, wah dia bisa ketawa ketiwi, ya dia bisa hahihi hahihi, ya di saat di rumah seperti Momo. Istrinya salah sedikit dibentak. Wallahu musta'an. Tidak menampakkan wajah yang ceria, berseri, sumringah terhadap istrinya. Kemudian juga ucapan-ucapan yang lembut, kalimat-kalimat yang baik yang kita sampaikan kepada orang lain, yang dia sekali lagi bukan siapa-siapa, semata dia hanya sekedar saudara kita sesama muslim, ya, itu merupakan sedekah. Dianggap sebagai sedekah di dalam Islam. Rasul menyatakan wal kalimatu thayyibatu sedekah. Kalimat thayyibah, ucapan yang baik itu adalah sedekah. Bagaimana kiranya kalimat-kalimat tersebut ditujukan kepada sang istri? Orang yang paling banyak haknya terhadap kita. Tentu itu merupakan pahala yang besar. Sebaliknya tentunya kalau kemudian hal tersebut Allahul Musta'an, yang terjadi adalah sebaliknya. Kalau dengan istri kasar, kaku, marah dan sebagainya. Maka ikhwati billah azakumullah, sepantasnya bagi kita untuk menjadikan ucapan-ucapan kita dengan pasangan-pasangan kita, dengan istri-istri kita sebagai ibadah. Sebagaimana sang istri tertuntut untuk berlaku yang demikian terhadap antum, maka antum pun juga tertuntut untuk berlaku yang demikian terhadap mereka. Dan terkhusus bagi para istri, kalimat-kalimat yang lembut, ya, ini bahasanya memang sengaja dibuat agak tidak terlalu dalam ya, karena memang ada anak-anak di sini. Sebetulnya kalimat-kalimat ini memang harusnya lebih dalam lagi bahasanya, supaya lebih mengena. Tapi tidak mungkin kan untuk disampaikan di sini. Taib, wanita adalah orang yang sangat amat mudah tersentuh perasaannya. Mereka akan lebih mudah untuk tersentuh dengan ucapan-ucapan. Terlebih Rasulullah SAW menyatakan inna minal bayan nasihron. Sebagian daripada bayan, penjelasan, artinya sebagian daripada pembicaraan, ucapan, kalimat yang keluar dari lisan itu ada sisi apa? Sihirnya. Menyihir, nyirep. Memberikan pengaruh yang sangat dalam, dampak yang sangat dalam pada hati orang yang mendengarnya. Maka kebutuhan seorang istri terhadap suami mereka dengan hal tersebut, dengan kalimat-kalimat yang baik ya, itu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan mereka dengan berbagai macam urusan-urusan materi dan harta, kenikmatan-kenikmatan dunia, perhiasan-perhiasan dan semacamnya. Mereka butuh dengan itu, iya. Mereka cenderung padanya, iya. Tetapi kebutuhan mereka dan kecenderungan mereka terhadap kalimat-kalimat yang baik pada pasangannya itu jauh lebih besar. Seorang istri mampu dia bertahan menghadapi berbagai macam cobaan, terlebih kalau dia adalah seorang wanita yang salihah ya. Di saat walaupun suami penuh dengan kekurangan, kekurangan-kekurangan dunia, di saat kemudian sang suami menunjukkan rasa kasih sayang yang mendalam kepadanya, perhatian dan seterusnya. Ikhwatillah azakumullah, sehingga seseorang suami, dia sebetulnya katakanlah dia tidak mampu untuk bisa menyenangkan istrinya dengan berbagai macam perhiasan-perhiasan dunia, dia cukup untuk kemudian memberikan hadiah istimewa kepada sang istri dengan ucapan-ucapan yang indah, senyuman dan sebagainya. Dan itu bisa diberikan setiap hari. Kalau untuk memberikan hadiah berupa perhiasan dunia, tidak mampu kita memberikannya setiap saat, setiap waktu. Ya terkadang sekali tempo saja, iya kan, memberikan ini, memberikan itu ya, yang membuat mereka senang. Tetapi sesuatu yang akan justru akan menyuburkan dan menumbuhkan rasa cinta, sayang, ketulusan pada diri sang istri adalah perhatian kita, perhatian suami terhadap para istri, tutur kata kita, kelemah lembutan kita, keceriaan wajah kita, senyuman kita, candaan kita kepadanya dan seterusnya. Al-muhim ya, itu semua jauh dibutuhkan oleh para istri dibandingkan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan dunia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Naktafi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.